بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، حياكم الله وبياكم الله. kita lanjutkan pembahasan kita sampai pada ungkapan wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasiri minad dami wal qayhi. Seingat saya sampai di situ pembahasan kita kemarin. Tapi sebelumnya saya ingatkan di mana musannif mengatakan atau tentang dhabit najis yang terdapat pada ungkapan thumma dzakara al-musannifu dhabitan lin najisil khariji minal quburi wad duburi biqaulihi. Jadi dhabit untuk najis yang keluar dari kubul dan dubur itu lafaznya wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najis. Ya, seluruh apa kemarin kita artiin ma'in cair. Ya. Lebih apa, seluruh yang meleleh gitu ya. Ya, taib. Seluruh yang meleleh yang keluar dari dua jalan itu adalah najis. Nah, kemudian Syarih memberikan penjelasan terkait ucapan Imam Abu Syuja'. Huwa shadiqun bil kharijil mu'tadi kal bauli wal ghaib wal kharij wa bil kharijin nadiri kaddami wal qayh. Di mana ucapan Imam Abu Syuja' ini, kata Imam Ibnu Qasim, itu mencakup sesuatu yang keluar secara normal seperti baul dan ghaib, dan juga mencakup sesuatu yang keluar tidak normal seperti darah dan qayh. Nah. Dan soal yang keluar ini adalah yang keluar minas sabilain. Kan begitu. Nah, kemudian di sini ya, di bait ini yang menjadi pembahasan lanjutan kita, wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiri minad dami wal qayh. Nah, tiba-tiba beliau mengatakan tidak ada dari najis-najis tersebut yang termaafkan. Ya, tidak ada dari najis-najis tersebut yang termaafkan sedikit pun. Ya. Jadi tidak ada dari najis-najis tersebut yang termaafkan sedikit pun illal yasiri minad dami wal qayh. Kecuali darah ataupun nanah yang ringan. Ya, kecuali darah ataupun nanah yang ringan. Sedikit. Ya, atau ringan, ya ringan lah ya, kita bilang yasir ya ringan gitu ya. Sedikit ini kan ya, mungkin bisa juga dibilang sedikit ya. Jadi sedikit. Sedikit. Ya, pokoknya ringan lah. Jadi darahnya itu darah yang ringan ataupun darah yang nanah yang ringan. Yasir tidak mengeluar tersendat sih, Ustaz. Nah, jadi saya coba mencari juga dhabit terkait darah ataupun darah, dhabit dari darah ringan ini, dhabit dari ringan ataupun dhabit dari tidak ringan. Ya, maka Imam Al-Bajuri menerangkan dhabitnya itu tergantung kebiasaan. Apakah kebiasaannya menganggap bahwa darah tersebut dianggap ringan atau dianggap tidak ringan, ya, tergantung hurufnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, kalau memang menurut kebiasaannya kita anggap itu merupakan darah yang ringan, maksudnya sedikit begitu ya, ya berarti sedikitlah dia, ya artinya ma'fu. Ya, jadi hukum asalnya la yu'fa an syai'in minan najasat, tidak ada yang termaafkan sedikit pun dari najis-najis tadi, ya, dari benda-benda najis tersebut, kecuali sedikit dari darah ataupun kering, apa namanya, ya sedikit lah ya, sedikit dari darah ataupun sedikit dari nanah, maksudnya darah dan nanah yang ringan. Nah, cuma saya problem di sini, maksudnya problemnya saya adalah kapan sebelumnya ada pernyataan al-imam bahwa darah termasuk benda najis. Begitu pula qayh. Ya, karena enggak, saya bingung, maksudnya enggak saya dapati di dalam buku ini ya, di dalam buku ini. Di mana tiba-tiba dia langsung mengecualikan. Apakah siat ini justru ingin menjelaskan bahwa ini macam berikutnya yang juga di antara minan najasa. Apakah demikian ataukah memang ada iskal di sini? Ya, saya agak sedikit problem bagi saya ya terkait pernyataan ini. Karena di sini dikatakan wala yu'fa an syai'in minan najasat yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Tiba-tiba illal yasir minad dami wal qayh. Atau bisa jadi juga maksudnya, ya saya enggak tahu ya. Atau bisa jadi juga maksudnya bahwa darah yang dimaksudkan, darah dan nanah yang dimaksudkan di sini, yang ringan tadi, yang sedikit tadi, itu adalah darah yang dan nanah yang diceritakan di atas, yaitu darah dan nanah yang keluar secara apa, yang keluar dari as-sabilain. Ya saya nggak tahu juga apakah itu maksudnya, darah ataupun nanah yang keluar dari as-sabilain. Karena di atas ataupun pembicaraan sebelumnya kita hanya diterangkan bahwa an-najis itu adalah al-kharij minal kuburi wad duburi. Ya, sebab perkataan Imam Abu Syuja wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najisun. Wa la yu'fa, ya kan kalau kita gabungin ini ya, kalau kita gabungin makannya wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najisun illa al-adami. Ya. Wa la yu'fa an syai'in minan najasat. Ya, berarti kan yang kita sebutin tadi yaitu kullu ma'in kharaja minas sabilain la yu'fa minhu, kan gitu ya. La yu'fa minhu illal yasir minad dami wal qayh. Jadi di sini yang saya bingungnya adalah kapan sebelumnya ada dinyatakan bahwa ad-dam wal qayh kategori najis gitu loh. Itu yang saya enggak dapati apa namanya? Teksnya gitu ya. Di sini, di buku ini. Ya, wallahu a'lam. Buku lainnya? Nah, di buku yang lainnya ya memang benar ya, seperti yang terdapat di dalam kitab Al-Minhaj ya, Imam Nawawi mengatakan bahwa darah dan yang semisal dengannya itu masuk kategori ainun najasa. Jadi dia membatalkan wudu. Iya, ya artinya bukan, dia bukan membatalkan wudu, dia najis. Dia benda najis yang harus kita hilangkan. Yang harus kita izalah gitu loh. Ya benar. Enggak, bukan hadas. Ya itu bukan hadas. Ya, tapi dia najis, benda najis yang harus kita hilangkan. Nah, demikian. Dari badan ataupun dari baju kita. Ya harus kita bersihkan. Ini bukan masalah hadas ya. Hadas dengan najis beda ya. Tapi kalau hadas baru membatalkan wudu. Ya kalau ini bab tentang najis dan mengizalah najis tersebut. Ya menghilangkan ataupun membersihkan najis tersebut. Nah, jadi saya di sini nggak tahu, dan saya juga sudah berusaha mencari apakah ada khitab yang menyatakan bahwa dam itu adalah benda najis, dan belum ketemu. Jadi Fadlullah juga belum ketemu. Apakah ada khitab bahwa darah itu adalah benda yang najis? Dan juga di sini kalimat yang diterangkan oleh Imam Abu Syuja juga sedikit ambigu ya. Maksudnya apakah darah dan qayh yang dimaksudkan di sini adalah darah ataupun qayh yang ada disebutkan di atas? Iya, yang keluar dari dua sabi lain. Iya, yeah, kan begitu ya. Nah, kalau yang keluar dari dua sabi lain seperti darah haid, ya jelas karena memang dia keluar dari dua sabi lain maka najis. Sebab kaidahnya kullu ma'i, kan gitu. Kharaja minas sabi lain najis. Nah, tapi kalau keluarnya dari sini gimana tuh? Ya, wallahu a'lam. Saya masih bisul misalnya. Bisul misalnya ya, benar ya. Bisul misalnya atau ya kan bisul bisa di sini atau bisa di manapun kan. Nah, apakah dia najis? Wallahu a'lam. Ya, baik itu qaihnya ataupun darahnya. Cuma yang jelas di sini dikatakan illal, yang jelas kalau darahnya ringan itu ma'fu. Tapi bukan berarti enggak najis ya, tapi ma'fu. Ma'fu, hanya ma'fu, termaafkan. Tapi bukan berarti enggak najis, cuma termaafkan. Jadi intinya di sini secara enggak langsung ya, jadi makanya di sini ada dua maksud nih terkait konteks ini. Bisa jadi maksudnya lah, maksudnya adalah sekaligus Imam Abu Syuja menerangkan kepada kita bahwa darah dan payah termasuk benda najis. Ya, bahwa darah dan payah termasuk benda najis. Jadi apa namanya itu sekaligus menjelaskan kategori darah dan payah adalah kategori najis. Nah, demikian. Tapi bisa juga jadi bisa juga apakah maksudnya dam wal qaih di sini adalah dam dan wal qaih yang ada di atas. Ya, ini juga wallahu a'lam. Ya, kemudian tapi yang jelas ya ikhwah, Imam Nawawi menyatakan bahwa darah termasuk benda najis. Kemudian bahkan Imam Syafi'i juga di dalam kitabnya Al-Qum menyatakan darah termasuk benda yang harus dibersihkan dari baju. Ya, cuma yang jadi permasalahan kita di sini adalah tentang masalah darah dan qaih ini tadi. Apakah darah dan qaih itu memang adalah salah satu di antara benda najis? Nah, saya belum menemukan khitabnya, namun saya menemukan nasnya dari Imam Syafi'i, maksudnya nas Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa darah di antara benda-benda yang jika ada di baju harus dibersihkan. Yang berarti bermakna bahwa darah najis. Kemudian kalau Imam Nawawi secara tegas mengatakan di dalam kitabnya Al-Minhaj bahwa darah di antara salah satu an-najasat. Nah, demikian. Dari sudut ilmu matik, kalau saya pahami dari bahasa Aleniyah ini, bahwa seluruh yang dikatakan sini semua najis, nauras, bol, kemudian hewan-hewan yang berdarah, itu artinya semua najis, termasuklah darah dan anak. Artinya tidak secara spesial pengarang ini mengatakan najis ABCD, tapi dari kata-kata ini. Nah, kata-kata yang mana itu? Wala yufa najisa min najasati illa minan najasati, artinya darah dan qaih termasuk minan najasat secara bahasa. Dia menerangkan sini secara bahasa, tapi yang lain tidak dimaksud dimaafkan. Cuma darah dan qaih bisa dimaafkan sedikit dari bahasa dari ilmiah ini, seluruhnya najis ini. Anjing, babi dan sebagainya. Betul. Nah, cuma yang jadi permasalahan adalah minan najasat, kan gitu ya. Jadi dia katakan minan najasat, di antara sedikit pun dari benda-benda yang najis, seluruh dari benda-benda yang najis. Nah, seluruh dari benda-benda yang najis ini tentunya kan perlu ada teks. Baik itu nas dari teks dari al-imam ataupun teks dari imam-imam yang lainnya ataupun mungkin teks dari Al-Qur'an ataupun sunnah yang menyatakan bahwa darah ini dan ini termasuk. Tapi ya, ini kita cerita tentang buku ini ya, bukan cerita. Adapun kalau di buku yang lain itu ada ya. Kalau di, seperti di dalam pernyataan Imam Nawawi memang ada ya, di mana teksnya jelas dia katakan an-najasat salah satunya adalah ad-dam, darah. Nah, tapi di sini ya, beliau tidak menjelaskan secara spesifik bahwa tadinya darah juga termasuk. Dia hanya mengatakan kullu ma'i kharaja minas sabilain. Kemudian Syarih memberikan keterangan terkait pernyataan Imam Abu Syuja yang mengatakan kullu ma'i itu mencakup seluruh yang keluar secara normal dan seluruh yang keluar tidak secara normal. Maksudnya baik itu yang normal seperti baul dan ghaid maupun yang tidak normal keluarnya seperti darah dan nanah, tapi keluar dari dua sabilain tersebut. Nah, kemudian kita ya sedari awal tentu akan beranggapan berarti yang namanya najis itu adalah yang keluar dari dua sabilain. Yang bukan keluar dari dua sabilain, misal sesuatu yang keluar dari mulut maka bukan najis, seperti ludah. Sesuatu yang keluar dari hidung maka bukan najis, seperti ingus, kan gitu. Karena dikatakan kullu ma'i kharaja minas sabilain, cuma dua itu doang. Berarti kalau keluarnya dari hidung maka berarti bukan najis, baik itu ingus ataupun air-air yang keluar dari hidung ya. Biasanya dari hidung kita juga keluar cairan kan gitu. Nah, itu juga bukan najis. Karena di sini kaidahnya sabilain. Itulah yang kita jadikan teksnya. Itulah yang kita jadikan nasnya kan begitu. Nah, kemudian tiba-tiba di sini dikatakan illal yasir, ada pengecualian yang di mana sebelumnya itu tidak pernah dinyatakan masuk kategori tersebut. Tiba-tiba dibilang illal yasir minad dami wal qaih. Ya memang teks ini seperti yang saya katakan tadi itu merujuk kepada dua pemahaman yang artinya ambigu. Yang pertama adalah apakah maksudnya al-qayh ad-dam dan al-qayh yang dimaksudkan di sini adalah ad-dam dan al-qayh yang keluar dari as-samilain, atau ya seperti yang diterangkan di atas sebelumnya, atau ad-dam dan al-qayh yang ada di sini maksudnya adalah ingin menjelaskan tambahan daripada an-najasat. Kan gitu. Di mana ad-dam wal qayh ya berarti artinya hukum asalnya adalah an-najasat. Hanya saja dia ma'fu jika dia ringan. Ya bisa saja memang maknanya begitu, tapi yang jelas kedua makna itu bisa kita berikan pada teks ini. Kenapa enggak yakin? Hah? Ad-dam dan al-qayh di sini yang dikecualikan yang yasirin. Hah? Itu yang keluar dari dua sabilah itu. Karena dasarnya apa? Qarinahnya. Beliau memberikan contoh. Wasal ibn al-Kharij. Bil kharij al-mu'tad wa bin nadir. Bin nadir kadam al-qayh. Ya itulah makanya saya masih bingung ya. Dasar. Kalau misalkan dasarnya itu tapi juga bisa jadi, nah itulah ya, nggak tahu ya, memang itu kuat juga ya, maksudnya alasan yang diberikan oleh Septian tadi juga kuat bahwa al-qayh ad-dam dan al-qayh yang ada di dalam konteks ini adalah ad-dam dan al-qayh yang ada di dalam konteks itu. Tapi satu kelemahan ya, yang bisa saya bantahkan untuk pernyataan Anda tadi, apa itu? Bahwa contoh yang ada di dalam buku kita ini itu contoh yang datang dari syarih, bukan contoh yang datang dari matin. Sehingga sementara teks yang ini wala yu'fa an syai'in minan najasat illal yasir minad dami wal qayh, ini teks dari matin ataupun sahibul matan, kan gitu, bukan teks dari syarih, kan gitu. Nah itulah yang membuat kita gak bisa memutuskan bahwa ad-dam wal qayh ini seperti yang Anda pahami. Ya, intinya ambigu lah. Kalau bagi saya ini ambigu. Tapi terlepas dari yang ada di buku ini, ya, maksudnya problem yang terdapat di dalam buku ini, namun di dalam buku-buku yang lain, yaitu secara tegas seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa darah termasuk di antara an-najasat. Ya, demikian. Ya, enggak apa-apa, Pak. Bahwa kembali kembali kepada Pak Sekjen tadi bahwa aliniyat ini khusus membahas tentang najis-najis. Cuma seluruh najis bisa dimaafkan kecuali tak bisa dimaafkan kecuali sedikit daripada si darah sama si kai. Iya betul. Termasuk najis yang lain, hewan-hewan juga. Hewan-hewan. Itu artinya hewan-hewan seluruhnya itu najis. Wa hayawan kulluhu tahirun ila qalb. Artinya anjing dan babi najis. Bangkai-bangkai najis. Nah gitu. Iya. Hari ini mengatakan bagian bab-bab najis. Jadi salah satu najis yang pertama yang keluar dari dua jalan, darah, nanah, bangkai, anjing, babi. Jadi inilah seluruh jenis-jenis najis. Seluruh najis itu dimakan kecuali seluruh najis itu tak bisa dimakan kecuali sedikit daripada darah dan nanah. Kita lagi kira alimnya ini pemahamannya secara sedikit ini. Sedikit cuma yang jadi permasalahan di sini Pak gini, maksudnya mana teks yang menyatakan bahwa an-najasat itu adalah kullu ma'i, satu, kemudian dam, kemudian qayh, kemudian anjing babi. Tapi kalau anjing babi ada teksnya, anjing babi ada teksnya. Nah, namun untuk dam dan qayh enggak ada teksnya gitu loh. Anjing babi ada teksnya, bangkai ada teksnya. Ini. Tapi untuk qayh dan dam itu enggak ada teksnya. Kalau bangkai teksnya ada, wal maitah kulluha najisah, ada teksnya. Kemudian kalau babi dan khinzir ada teksnya. Nah, tapi untuk darah dan qayh ini enggak ada teksnya. Tapi sekonyong-konyong teksnya illal yasir minad dami wal qayh. Tapi maka seperti saya katakan tadi, bisa saja juga makna dari teks ini, makna dari konteks ini menjelaskan bahwa secara tersirat menjelaskan bahwa mafhum mutabiknya lah kita bilangnya, menjelaskan bahwa dam dan qayh juga minan najasat. Ya, memang bisa jadi demikian konteks ini. Maksudnya konteks ini memberikan mafhum mutabik bahwa dam dan qayh minan najasat. Namun dia ma'fu jika dia yasir. Ya, namun dia ma'fu jika dia ringan. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Bisa jadi memang demikian juga. Cuma yang jelas saya ingin menegaskan bahwa tidak ada teks secara sharih ya, dari di dalam buku ini yang menyatakan ad-dam wal qayh minan najasat seperti yang dilakukan seperti yang terjadi pada waqullu ma'i, kemudian wal maitah, kemudian al-kalb wal khinzir, kan gitu ya. Ya, ada dikatakan di situ kan gitu. Kalau ada enggak ada. Enggak ada. Enggak, kecuali tiba-tiba secara secara sekonyong-konyong gitu ya. Ada pernyataan illal yasir minad dam wal qay, seakan-akan sebelumnya ada dinyatakan bahwa ad-dam wal qay minan najasat. Nah, itu maksudnya. Tapi apakah memang ucapan illal yasir minad dam wal qay ini memberikan indikasi bahwa ad-dam wal qay itu adalah minan najasat? Cuma enggak disebutkan karena mungkin maklum. Ya kan gitu, karena mungkin maklum di tengah-tengah mereka, namun tidak maklum di tengah-tengah kita. Wallahu a'lam. Intinya memang ada makna demikian. Tapi kalau kita merujuk kepada buku-buku yang lain, ya memang ternyata di tengah-tengah mereka maklum bahwa ad-dam minan najasat. Seperti sekapan yang tadi Ustaz telah teliti di kitab Al-Qur'an misalnya. Iya. Bahwa kita pahami bahwa kitab ini kan berumur Syafi'i. Iya, otomatis itu berarti dari situ. Iya. Benar. Syafi'i secara otomatis dia. Berujuk itu merujuk secara kesana. Bahasa dia ingin meringankan pemahaman bagi tadi untuk memahami bahwa yang ini yang boleh dimaafkan sedikit. Betul, iya. Bisa jadi dari jalur mazhab. Iya, yeah, betul. Ya, gitu. Yasirnya di sini yang ringan di sini. Ini aja sih yang ringan, bukan termaafkan. Bukan. Maksudnya ketika darahnya itu ringan keberadaannya. Keberadaannya sedikit gitu ya, maksudnya ya dianggap ringan lah, nah, itu maafulah jadinya karena ringannya dia. Bukan, ini bukan najis yang ringan, tapi masalah maafulnya si najis tersebut dikarenakan yasirnya dia gitu loh. Jadi, contoh ya, misalnya ada bisul pecah, sudah dibersihkan, sudah teroper ban, tapi masih meleleh gitu. Iya, otomatis itu ringan. Najis, tapi karena dimaafu boleh bawa sholat. Iya, gitu. Jadi maafu dia, termaafkan. Majrur dia Ustaz, dia sihir. Oh, karena dia apa namanya tuh? Badal dari minan najasat. Kan najasanya sihir berarti. Apa? Minan najasa yasir. Iya, ilal yasiri, jadi al yasiri badal dari an najasat. Enggak lah, yang yasir minad dam wal qayh lah. Ini kan muta'alliq bagi yasir. Minad dam wal qayh muta'alliq bagi yasir. Yasir sesuatu yang ringan. Sesuatu yang ringannya berupa apa? Berupa dam dan qayh. Jadi illal yasir kecuali sesuatu yang ringan. Ya, itulah artinya sebenarnya, kecuali sesuatu yang ringan. Sesuatu yang ringan itu berupa apa? Berupa dam dan qayh. Begitu. Iya, jadi darahnya ringan. Benar. Nah, seperti yang dimaksudkan oleh Pak Usman. Ya memang begitu konteks makna konteksnya ya. Baik. Jadi ya singkatnya makna alinea ini adalah bahwa sebenarnya najasat itu tidak ada yang termaafkan ya, sedikit pun, kecuali sidam sama qayh doang ya, saat dia itu ringan, saat dia sedikit. Fa yu'fa anhuma fi thawbin aw badanin. Ini apa namanya konteks dari syarih ya. Fa yu'fa anhuma fi thawbin aw badanin, maka termaafkanlah keduanya ya, apa namanya, berada pada baju ataupun berada pada badan. Wa tashihhu sholatu ma'ahuma, dan sah kita sholat membawa keduanya, maksudnya bersama keduanya gitu ya, atau keduanya ada di kita. Yasir tadi. yang yasir tadi. Baik, jadi wa tashihhu sholatu ma'ahuma, yakni ma'al yasiri minad dami wa wal qayh. Wa illa ma ay syai' la nafsa lahu sa'ilatun kadzubabin wa namlin. Kemudian juga yang dikecualikan ya, tadi pengecualian yang pertama adalah al yasir minad dam wal qayh. Nah, pengecualian yang kedua, ma ay syai la nafsa lahu sa'ilah. Ya, ini apa saja ataupun sesuatu yang tidak punya jiwa yang mengalir. Maksudnya tidak punya jiwa yang ya benar ya, tidak punya jiwa yang mengalir. Ya, la nafsa lahu sa'ilah, tidak punya jiwa yang mengalir. Saya pikir ini kinayah ya. Maksudnya tidak punya jiwa yang mengalir adalah tidak punya darah yang ngalir. Ya. Cuma dikiaskan kepada nafas. Ya. Saya pikir pengkiasan ini juga terjadi di dalam bahasa kita ya. Cuma bahasa kita kebalikannya. Dimana saat kita bilang kita nggak punya jiwa, tapi justru kita bilangnya apa? Saat ya seperti kata-kata orang ya, selama darahku mengalir, cintaku tetap padamu, kan gitu ya. Ya kira-kira begitu. Ya maksudnya apa? Selama darahnya mengalir artinya selama jiwanya ada, kan gitu. Ya, jadi kinayah ya, selama masih hidup, kan gitu ya. Baik. Ya, itu kata-kata orang ya. seharusnya selama darahku mengalir maka aku tetap beribadah kepada Allah, kan gitu. Baik, nah demikian. Jadi ini mungkin kinayah ya, wallahu alam, saya pikir memang kinayah. La nafsalahu sa'ilah, tapi maksudnya adalah la damalahu sa'ilah. Ya. Kadzubab, seperti dzubab. Apa dzubab? Lalat. Lalat, ya seperti lalat dan semut ya. Baik. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu wa fi ba'd an-nusakhi idza mata fil ina'i. Nah maka apabila dia berada ataupun kecemplung ya jatuh gitu ya, waqa'a terletak ya, di dalam sebuah bejana lalu dia mati di dalamnya, maka sesungguhnya si bangkai tersebut ya, bangkai si lalat tadi itu tidak menajiskan airnya. Yang berarti bangkainya enggak najis. Makanya tadi dikecualikan oleh Imam Abu Syukyah. Ya, di mana dia katakan illal yasir satu, kemudian illa ma la nafsalahu sa'ilah. Ya illa ma la nafsalahu sa'ilatun. Mohon atau kepada layu layu wala yu fadil. Illa tadi. Ya, ya benar. Ah, illa jadi wa illa, kan wa illa jadi atofnya ke al yasiri. Ma'tuf alaihi al-yasiri. Jadi illal yasiri wa ma gitu. Illal yasiri wa ma ataupun wa syai'in. Namanya mabni ala jar. Mabni ala jar fi mahalli jarin. Iya. Mabni fi mahalli jarin. Iya, mabni fi mahalli jarin ya, tepat. Insyaallah. Jadi illal yasiri wa ma ya, maksudnya wa illa ma. Ya, jadi ini ke pengecualian yang kedua. Jadi pengecualian yang pertama tadi al-yasir minad dam wal qayh, pengecualian yang kedua yang juga dimaafkan, yang tadi kita bilang pokoknya enggak ada yang dimaafkan. Ya kan gitu. Namun untuk yang al-yasir minad dam wal qayh dimaafkan dan juga ini juga dimaafkan. Ya ini juga dimaafkan. Tapi berarti dari sini dapat kita pahami sebenarnya dia juga najis gitu ya. Cuma dimaafkan begitu ya kan? Artinya yasir tadi ini bagian najis. Iya, sebenarnya dia juga najis kan gitu. Iya. Baik, benar-benar. Iya, berarti dia termasuk di antara benda najis kan gitu. Itulah yang bisa kita pahami ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Maksudnya hewan yang ada darah di tubuhnya seperti kucing lah misalnya, darahnya kalau mati di dalam bejana jadi najis. Najis. Karena hewan itu najis banget. Iya. Benar. Bukan najis. Benar iya, bab najis. Betul, betul. Ya, jadi berarti ini minan najasat kan gitu. Artinya ini minan najasat. Ya, masyaallah. Ya kadzubabin wa namlin idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu wa fi ba'dil nusakh. Adapun di sebahagian redaksi lafaznya idza mata fil ina'i, apabila dia mati di dalam bejana tersebut. Wa afhama qawlahu waqa'a ay bi nafsihi annahu law turiha ma la nafsa lahu sa'ilatun fil ma'i barra. Pernyataan Imam Abu Syuja waqa'a berada, terletak atau ada di, kan gitu ya. Ya kira-kira begitu. Jadi pernyataan Imam Abu Syuja waqa'a itu memberikan pemahaman ya, memberikan pemahaman ay bi nafsihi, dia itu datang dengan sendirinya. Kecemplung aja. Iya, kecemplung betul. Iya, kecemplung benar-benar. Kecemplung. Annahu, ya. Jadi kesimpulannya, lau turiha ma la nafsalahu sa'ila fil ma'i dharra, kalau dicemplungin bukan kecemplung, ya karena itulah pemahaman yang bisa kita petik dari kata waqa'a yang ada di dalam matan Imam Abu Syuja. Jadi kalau kita cemplungin, sengaja dicemplungkan bangkai yang enggak punya darah tadi ya, tidak ada darah yang mengalir tadi di dalam sebuah air ataupun cairan kan gitu ya, barra, maka dia najis. Wa huwa ma jazama bihi ar-rafi'i fi syarh as-saghiri wa lam yata'arrad li hadhihi al-mas'alati fil kabiri. Dan permasalahan ini yaitu permasalahan bahwasannya kalau apa namanya permasalahan yang tadi ini masalah bangkai yang tidak memiliki darah tadi itu tidak najis kecuali kalau memang dicemplungin kan gitu. Ini dipatenkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Dipatenkan oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam Asy-Syarh Shaghir. Dan bahkan tidak ada kontradiksi tentang permasalahan ini di dalam Al-Kabir. Artinya ya semakin paten lah permasalahannya. Sini kuliha sini kan dicemplungkan. Iya. Pertanyaannya yang dicemplung itu bangkainya atau masih hidupnya? Katakanlah lalat itu masih hidup, dicemplungkan, diangkat. Apakah air jadi najis atau kita ambil bangkai lalat, kita cemplungkan, kita angkat, apa hukumnya? Baik. Iya. Jika dia bangkai. Jika dia jadi bangkai, pertama kita cemplungkan dalam kondisi hidup, kemudian dia mati di dalamnya, maka itu bukan wafa'ah. Atau kita ambil bangkai lalat kemudian kita cemplungkan, maka itu juga bukan wafa'ah. Lalu bagaimana kalau kita ambil lalat hidup lalu kita cemplungkan lalu dia tidak mati, lalu kita angkat sebelum dia mati, apakah dia najis? Ya enggak, karena dia bukan bangkai, kan gitu. Tapi saat kita ambil lalat tersebut hidup lalu kita cemplungkan dan dia mati di dalamnya, maka itu bukan wafa'an. Najis. Ya, artinya najis. Tapi kalau kita angkat dia sebelum dia mati, maka enggak najis. Ya karena memang bukan bangkai. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ya jadi itu ya intinya sesuatu yang bisa dinamakan wafa'. Kalau dia tidak dinamakan wafa', ya maka najis. Demikian. Ya terjadi, artinya terjadi secara binafsihi. Ya maka diterangkan makna dari terjadi itu adalah binafsihi, terjadi dengan sendirinya, bukan yang dia dibuat. Gitu. Ya wala annahu law turiha. Jadi kalau misalkan dibuat, berarti barra. Nah, gitu. Terjatuh apa? Terjatuh semuanya sama aja kan? Ya intinya terjadinya lalat berada di dalam air. Jadi waqa'a fil ina'i. Terjadinya keberadaan lalat di dalam bejana. Ya, artinya dia terjatuh di dalam bejana, sama aja kan. Jadi ya mana yang ringan di dalam bahasa Indonesia silakan pakai, gunakan selama tidak lari dari yang dimaksud. Ya cuma kalau kita lihat di kamus asli daripada makna waqa'a artinya terjadi. Oh, ya, kan? Waqa'a fi berada. Iya, berada ya. Waqa'a fil ina berarti berada di bejana. Ya itulah artinya. Iya, berada di bejana. Nah, intinya berada dengan sendirinya, bukan yang kita buat gitu. Jadi dia jatuh dengan sendirinya. Nah, lalu kalau misalkan kita letakkan kemudian dia mati gara-gara kita cemplungkan ke air, maka najis. Karena dia bukan waqa'a fil ina, bukan terjadi dengan sendirinya. Demikian. Wallahu a'lam. Kalau seandainya satu atau dua lalat bisa dimaklumi, tapi kalau setengah lalat tadi sudah masuk di air bagaimana? Kayaknya di sini nanti ada dijelasin. Ah ini dia nih. Wa idza kathurat. Ini dia ya. Iya. Iya ada ini. Ya, ada jawabannya masyaallah. Wa idza kathurat maitatu ma la nafsa lahu sa'ilah wa ghayyarat ma waqa'at fihi najasatku. Nah, itulah jawabannya. Najasatku. Jadi kalau misalkan bangkainya ada banyak, ya bangkai si yang enggak punya apa namanya, enggak punya darah mengalir tadi, itu ada banyak sampai dia ngerubah apa-apa yang ada padanya ya di dalamnya, najasatku, maka dia menajiskan si mai ataupun si cairan tersebut. Wa idza nasha'at hadhil maitah minal mai' kadudi khallin wa fakihatin lam tunajjishu qat'an. Tapi masih ada catatan, masih ada penjelasan lagi, masih ada kaitan lagi. Wa idza nasha'at. Tapi kalau misalkan si bangkai, ya si bangkai itu bangkai yang tidak punya apa namanya itu, tidak punya darah tadi, ya itu muncul dari cairan, muncul dari cairan tersebut, ya. Jadi muncul dari cairan tersebut dengan sendirinya, bukan yang tadi seperti kita lakukan di mana lalat datang masuk ke situ, tapi bangkai tersebut itu sudah ada dengan sendirinya di dalam cairan itu. Ya seperti di sini dicontohkan seperti cacing yang berada di dalam cuka dan cacing yang berada di dalam fakihah. Kemudian cacing tadi mati, di mana cacing itu berada di dalam fakihah itu ada dengan sendirinya, seperti cacing yang ada di dalam perut kita gitu loh. Ya, ada dengan sendirinya. Ya. Bukan kita makan cacing kemudian masuk di dalam perut gitu. Jadi bukan datang dari luar gitu ya. Jadi idana saat jika munculnya itu, ya jika kemunculan bangkai tersebut dari si cairan itu sendiri, ya minal ma'i, ya minal dari cairan itu sendiri, maka tidak menajiskannya secara pasti. Pasti tidak menajiskannya. Jadi lam tunajjishu qat'an. Ya, tidak menajiskannya secara qat'i. Ini masih kaitan dengan pernyataan di atas. Atau perkara baru lagi ya? Perkara baru. Ya, ini udah perkara baru ya. Cuma masih ada kaitannya ya, dengan di atas ya. Masih ada kaitannya maksudnya. Kasus baru kan. Iya, kasus baru benar. Heeh. Tumbuhnya binatang dari buah-buahan gitu. Iya, tumbuhnya binatang. Pokoknya keberadaan bangkai itu muncul dari benda itu sendiri. Walaupun dia hidup bangkai, seperti cacing itu ulat itu hidup gitu. Kalau hidup nggak najis. Ini lah. Yang najis itu bangkai kan gitu. Jadi yang najis itu adalah bangkai. Kalau hidupnya nggak najis. Nah kalau dia mati, maka dia najis. Nah apakah benda tersebut akan menajiskan si mai? Kalau munculnya dari si mai itu sendiri, maka nggak najis. Tapi kalau munculnya dari yang lain, kan maksudnya datang, maka dia najis. Jadi misalkan cacing datang ke cairan itu, kemudian mati si cacing tadi di dalam cairan itu, maka najis. Tapi kalau misalkan dia datangnya itu dari memang ada dari sendirinya di situ ya, maksudnya dari seperti yang terdapat pada biasanya susu juga ya, mau tiba-tiba padahal ditutup rapat itu, tapi tiba-tiba ada cacing di dalamnya, maksudnya set gitu ya. Di dalamnya ya kan gitu. Nah jadi maka saat si set-setnya mati ya, susunya nggak najis. Jadi kalau misalkan kena ke baju kita, ya udah dibawa sholat nggak masalah, susu tadi kan gitu. Tidak najis. Iya karena dia tidak najis. Demikian. Jelas? Nah kalau masalah dimakan, ini masalahnya apakah cacing itu benda yang lumrah untuk dimakan atau tidak, ataukah cacing termasuk benda yang halal atau tidak kan? Gini, ada buah-buahan, misalnya mangga, kita kupas ada najis, ada bangkai ulat gitu di dalam, kita buang sedikit aja, ujung itu makan atau durian misalnya, satu buah itu sini ada ulatnya, yeah. Kan banyak kasus ya, kalau dibenahi makan itu. Nah. Jangankan yang seperti itu, jangankan perilaku seperti itu, jika tidak dibuang sama sekali saja, itu gak apa-apa. Karena kemarin kaidahnya dikatakan apa? Kullu aynin harumatana wuluhu alal itlaqi halatal ikhtiyari ma'asuhulatit tamyiz. Ma'asuhulatit tamyiz. Jadi kalau misalkan ma'asuhulatit tamyiz, ya udah, gak termasuk kullu aynin harumatana wuluhu. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena kaidahnya begitu ya. Definisinya demikian. Ya, definisinya begitu kan gitu. Kelaparan. Ya karena di sini. Ya, soalnya memang di sini dicontohkan makna dari suhulatut tamyiz, ya makna dari suhulatut tamyiz adalah akludud memakan cacing ataupun bangkai cacing yang berada di dalam juben, keju ataupun berada di dalam buah-buahan. Nah, kalau misalkan perkara itu adalah perkara yang mudah untuk dipisahkan, maka pisahkan. Itu termasuk perkara yang haram untuk kita makan. Kalau bisa dipisah, kalau mudah memisahkannya. Tapi kalau sesuatu itu sulit untuk dipisahkan seperti bangkai cacing yang berada di dalam buah-buahan, silakan tanaul. Ya, aku dulu aja. Apa yang sendirian? Iya. Dan demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini kasus yang terjadi. Makanya kan, jadi ulama sudah memikirkan tentang hal itu ya, kejadian-kejadian di mana mereka buatkan konsep-konsepnya. Jadi sebenarnya yang perlu kita tanamkan ke kita itu adalah mukhtasarnya itu, intisarinya, kan gitu. Sehingga dengan intisari tersebut kita bisa mengambil faedah dan mengembang biakkan faedah tersebut, kan gitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apalagi kalau udah kita sisihin ya, jadi nggak disisihin aja kan gitu, karena sulitnya perkara tersebut maka akludud majid, jadi sini dikatakan aklududul majid fi jubnin au fakihatin. Wallahu a'lam bishawab. Terus mana tadi? Wa yustasna, ya kemudian wa yustasna ma'a dzikru huna ma'a dzukirahu wa yustasna ma'a dzukirahuna مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة. Jadi di samping pengecualian-pengecualian yang telah disebutkan oleh Imam Abu Syuja di sini, ya, masih ada di sana permasalahan-permasalahan yang dikecualikan juga, yang disebutkan di dalam kitab-kitab Muhawwal ataupun Mabsut, ya, yang sebenarnya sebahagiannya juga sudah kita sebutkan di dalam kitab At-Taharah. Sebahagiannya sudah kita sebutkan dalam kitab At-Taharah, yang mungkin bisa kita cek dalam kitab At-Taharah. Ya, di dalam Mabsut, artinya kitab yang tebal, kitab yang besar. Kita lihat di dalam. Oh ya, ini dia ya. Wa yustasna min hadzal qism al-maytatu allati la dama laha sa'ilun 'inda qatliha, ya ini tadi seperti tadi, au syaqqi 'udwin minha, atau potongan-potongan dari anggota tubuhnya kan gitu. Kadzubab in lam tutrah fihi wa lam tughayyirhu, dan tidak merubahnya. Wa kadzan najasah allati la yudrikuha at-tarf. Dan juga najis-najis yang tak dapat terindra, ya, yang tidak dapat terindra oleh penglihatan. La yudrikuha at-tarf, tidak dapat terindra oleh penglihatan. Fakullun minhuma la yunajjisul ma'i wa yustasna aydan suwarun madhkuratun fil mabsutat, ya. Tetap ya, pokoknya kalau mau lebih lengkap silakan lihat buku-buku yang tebal gitu ya. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Iya, tebal dan mahal. Iya, otomatis lah. Iya. Benar-benar itu. Soalnya saya mau beli kitab Al-Qum aja harganya sekitar 1 jutaan lebih ya, kalau cetakan yang agak bagus gitu. 1.500.000 atau berapa. Nah, kemudian selanjutnya, wal hayawanu kulluhu tahirun. Dan hewan itu hukum asalnya semuanya suci, semuanya. Selama namanya hewan. Ya, karena di sini ada al istighraqiyah, kan gitu. Wal hayawanu kulluhu, bahkan ada lafaz ta'kid kulluhu tahir. Semuanya suci. Illal kalba wal khinzira. Jadi semuanya suci kecuali si anjing sama si itulah dua itu kan gitu ya, kecuali yang itu. Jadi memang kayaknya di mazhab Syafi'i memang anjing itu najis ya. Kalau nggak salah saya di mazhab Hambali anjing itu nggak najis lah. Iya, anjing soalnya banyak dari orang-orang Timur Tengah yang memelihara anjing gitu ya. Anjing berburu boleh. Anjing berburu. Di sini boleh pelihara anjing berburu. Ih, tapi tetap najis. Iya. Nah, tetap najis. Yang artinya, yang kalau saya lihat orang-orang ya seperti di Turki itu saya lihat mereka membiarkan anjingnya di, ini orang Islam ini ya, di atas tempat tidurnya gitu. Karena mungkin mereka Hambali ya, barangkali nggak tahu juga ya, beranggapan nggak najis. Di Sumatera Barat. Sumatera Barat ya? Oh, Sumatera Barat nggak? Banyak anjing, banyak. Termasuk orang Padang sih. Cuma untuk jaga atau gimana? Termasuk termasuk hewan di rumahnya gitu. Oh iya, ya, mungkin kalau, mungkin ya, nggak tahu lah. Iya, nggak tahu lah saya. Yang jelas di sini. Bukan anjing besar. Anjiam. Sama aja ya. Ya, jadi jelas memang di mazhab ya dikatakan bahwa al-kalba wal khinzir itu tidak termasuk kategori tahir. Ya, tidak termasuk hewan suci. Intinya seluruh hewan memang aslinya adalah suci kecuali yang dua ini, dan masih ada dan ma tawallada minhuma, dan peranakan dari keduanya, au min ahadihima, atau blasteran dari salah satunya. Ya, blasteran ya, agak keren juga bahasanya. Ma hayawanin tahir, ya, maksudnya blasteran dengan hewan yang suci tadi, ya, hewan-hewan suci yang lainnya. Wa ibaratuhu tasduqu bi taharati dudil mutawallidi minan najasati wa huwa kadzalika. Dan ungkapan Imam Abu Suja ini mengisyaratkan ya, ataupun mengindikasikan mencakup mencakup kesucian cacing. Mencakup kesucian cacing yang muncul berbarengan dengan si najis. Ya, mungkin cacing kremih ya yang ada di ghaib ya, yang ada di ghaib kita, maka cacingnya itu suci. Ya kan gitu. Cacingnya itu suci. Karena di sini dikatakan wahwa kadzalik, memang begitu hukumnya. Iya, wahwa kadzalik. Dan begitulah memang hukumnya. Artinya apa? Karena ungkapan Imam Abu Suja itu tasduqu bi thahirid dud, juga mencakup sucinya cacing. Ini membenarkan sucinya cacing. Jadi ibarahnya Imam Abu Suja ataupun ungkapan Imam Abu Suja ini itu membenarkan sucinya cacing. Termasuk cacing dari apa kita? Iya, al-mutawallid ya. Cacing al-mutawallid minan najasa. Yang muncul ataupun yang beranak dari najasa. Najasanya nih Mbak Bintai? Pokoknya an-najasa, seluruh an-najasa. Mau ghaib, mau babi, mau apa, maka cacingnya suci. Ini suci ya, bukan soal haram atau enggak haramnya. Itu babnya beda ya. Ini kita berbicara tentang suci. Jadi kalau misalkan cacingnya ada di tubuh kita, nempel tuh cacing yang dari si babi tadi kan gitu ya, atau dari ghaib nempel di tubuh kita, dan dia itu sudah dibersihkan dari najasahnya. Maksudnya kalau apa sudah kita bersihkan dari ainun najasahnya, ya maka kita bawa sholat cacingnya kalau antum pelihara silakan. Ya ini kan cerita hukum ya, cerita hukum ya, nggak ada istilah kurang kerjaan sebenarnya kan gitu. Ayo, nah demikian intinya kan hukumnya begitu. Ya karena dia katakan wal hayawanu kulluhu, yang dikecualiin ya, wal hayawanu kulluhu thahir, sampai ada ta'kidnya nih ya, kulluhu ya, ada ta'kidnya kan gitu, kulluhu thahir illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin thahir, yang lainnya enggak ada dikecualikan. Berarti artinya ucapan Imam Abu Suja ini tasduqu bi taharatid dudi al mutawallidi minan najasa, itu membenarkan sucinya cacing yang muncul dari najasa. Nah demikian, wallahu a'lam. Wa huwa kadzalik, dan memang begitu hukumnya kata syari di sini. Wal maitatu, kemudian lanjutnya wal maitatu kulluha najisatun. Jadi kalau tadi di atas dikatakan wal hayawanu kulluha tahir, kecuali yang dua itu, jadi artinya secara enggak langsung sebenarnya objek pembicaraan atau subjek pembicaranya di sini adalah al-kalb wal khinzir. Ya, sebenarnya al-kalb wal khinzir, tapi sekaligus itu memberikan faedah-faedah lain dengan mengatakan bahwa seluruh hewan itu adalah tidak najis. Dengan arti kata seluruh hewan itu suci. Berarti termasuk juga singa, begitu. Maka suci. Jadi kalau ada bulu singa nempel di baju kita, ya maka suci. Karena kullu hayawan kulluhu tahir. Tapi wal maitatu kulluha najisah. Iya, wal maitatu kulluha najisah illa samaka wal jarada wal adamiyya. Sekali lagi, kita bukan cerita tentang halal dan haram untuk dimakan ya, tapi ini cerita tentang masalah najis ataupun sucinya benda tersebut. Maka kita katakan wal maitatu kulluha najisah illa samaka wal jarada. Jadi kalau ikan tekantongi antum ya dalam kondisi mati, maka sah bawa salat. Bangkai lalat najis, cuman najisnya ringan. Ya. Bangkai lalat? Enggak lah, bangkai lalat itu ma'fu. Iya, maksudnya ma'fu. Demikian. Minan najasa juga kan? Iya, minan najasa juga, cuma hanya saja dia ma'fu, dikarenakan la nafsa lahu sa'ila. Ya, la nafsa ataupun la dama lahu sa'il. Demikian, wallahu a'lam. Nah jelas di sini, jadi illas samaka, kecuali samak ikan, kecuali belalang ya, jadi kalau misalkan antum suka ngantongi belalang atau mungkin baru manen belalang kemudian dikantongi lalu mati belalangnya lalu sholat, ya berarti sah ya, kan begitu. Wal adami juga mayat manusia gitu maksudnya, wal adami wa fi ba'dil nusakh, sementara dalam sebahagian redaksi itu lafaznya wa bana adam ya, anak Adam. Ai maitatu kullin minha fa innaha tahira. Jadi setiap bangkai dari ketiga jenis benda tadi itu suci. Yaitu apa? Samak, jawad, dan adami. Ikan, belalang, sama manusia. Nah, maka bangkainya suci, tidak najis. Nah, demikian. Wa yursalu al-ina'u min wuluhil kalbi wal khinziri sab'a marratin bima'in tahurin ihdahunna mashubatun bit-turabit tahuri ya'ummul mahallal mutanajjis. Kemudian bejana yang dijilat sama anjing dan dijilat sama babi itu mesti dicuci sebanyak 7 kali. Jadi bejana, bejana dari jilatan anjing dan bejana dari jilatan babi dicuci sebanyak 7 kali dengan air yang menyucikan. Jadi dengan air yang dapat mensucikan. Jadi bukan dengan air yang suci saja, tapi suci lagi mensucikan. Ya, dengan air yang mensucikan, yang salah satu dari 7 kali tadi, ya salah satu dari 7 kali tadi itu satunya di apa namanya, ditemani ataupun dibarengi dengan turab, debu. Ya, jadi yang satu kalinya, gitu ya, jadi yang satu kalinya itu dibarengi dengan debu, dicampur dengan debu ya, dicampur dengan mashubah biturab, ditemani ya, kalau bahasa kita gitu ya, tapi maksudnya dicampur dengan debu at-tahuri, debu yang mensucikan juga, bukan hanya sekedar debu suci tapi debu yang mensucikan, suci lagi mensucikan. Ya ummul mahallal mutanajjis, ya ummul mahallal mutanajjis, apa ya ummu, gimana ngertiinnya ikhwah, ya ummu ya, maksudnya mengenai gitu ya, ya ummu mengenai seluruh tempat yang kena najis tadi. Jadi 7 kali cuci tadi, kemudian 1 kalinya itu disertai dengan turab. Nah itu kita apa namanya, kita cakup ataupun kita apa namanya itu ya, iya kita kenakan gitu ya, kita lebarkan gitulah, ya ummu gitu ya, kita cakup tempat yang terkena najis tersebut, yang terkena jilatan anjing sama khinzir tadi. Mahallal mutanajjis. Fa in kana al-mutanajjis bima dzukira fi ma'in jarin kadirin kafa mururu sab'i jiryatin 'alaihi bila ta'fir. Ya, kemudian di sini ada catatan, kalau misalkan benda yang dijilat anjing dan benda yang dijilat babi tersebut kita cuci ya, di dalam air yang mengalir, air yang mengalir yang keruh, maksudnya air keruh yang mengalir ya, begitu ya, di dalam air keruh yang mengalir. Jadi jika kita cuci di dalam air keruh yang mengalir ya, begitu ya, nanti keruhnya ada tanah di dalam ya, keruh, ha, benar. Sungai yang paling banjir. Iya, ada debu-debunya itu. Air bercampur tanah. Betul, iya. Jadi air keruh yang mengalir atau air mengalir yang keruh. Mana yang benar bahasa Indonesia ini? Kalau di sini min ma'in jarin kadirin. Air yang mengalir yang keruh. Ya, kalau bahasa Indonesia mana yang benar? Air keruh yang mengalir atau air mengalir yang keruh? Kalau bahasa Indonesia kan beda. Enggak beda. Ya benar, baik. Jadi maka ketentuannya kafa mururu sab'i jiryatin 'alaihi bila ta'fir, di mana kita cukup dengan 7 kali memururkannya, ya memurur berarti apa tuh? Ya mencelupkannya lah mungkin gitu ya. Jadi 7 kali memururkannya ke air tersebut tanpa harus ada percampuran dengan si turab. Ya bila ta'fir, tanpa perlu ada yang satu kalinya ya, dari 7 kali tadi yang satu kalinya nggak perlu lagi kita apa namanya, kita campur ya, kita spesialkan yang kita campur dengan turab, jadi nggak perlu lagi, cukup dengan 7 kalinya itu aja. Jadi nggak perlu seperti yang di atas, di mana yang di atas itu 1 kalinya harus mashubah bit turab kan begitu. Ya wallahu alam. Kalau sini dijilat, kalau bahasa sini dijilat, kalau nggak dijilat seperti bersentuhan gimana? Oh enggak, Ya, hanya dijilat. Jadi yang dicuci sebanyak 7 kali itu wuluh. Ya, di sini bahasanya wuluh. Kan gitu. Nah, kalau misalkan itu mau dikiaskan, maka apa ilah kiasnya? Ya, tentu perlu kita cari. Kalau ada yang pernah dengar bahwa seandainya salah satu dua antara si bejana atau si anjing dari hal yang basah, maka itu sudah wajib di sama. Walaupun tidak dijilat seperti topak bejana yang basah, si anjing kering. Karena salah satu basah, maka ada ain dari si anjing tadi yang menempel di bejana, atau sebaliknya anjingnya basah walaupun tidak dijilat, tapi bejana yang kering. Ah, itulah, Itu bisa kita dapatkan di dalam penjelasan buku-buku yang lain, benar, memang demikian. Tapi yang jadi masalah di sini teksnya wulu. Ya, wallahu alam. Apakah di sini tidak merinci sampai ke dalam itu, ataukah memang tidak sepandangan dengan yang itu? Ya, itu saya nggak tahu. Tapi memang benar yang dibilang Ustaz Usman tadi, bahwa di kitab yang lain kita akan mendapatkan keterangan demikian. Jadi kalau dia kering maka enggak, tapi kalau dia basah maka mesti nah, disama. Salah satu di antara dua yang basah. Betul. Kalau dua yang kering seperti anjing yang kering, tangan yang kering, kita pegang katanya. Betul. Iya. Enggak perlu disamakan, tapi saat dia basah atau kita yang basah, maka dia jadi ya. Memang diterangkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin kenapa kalau basah bisa begitu. Ya, itu diterangkan kenapa penyebab basah itu begitu ya. Karena memang basah itu kotor gitu ya. Wallahu a'lam. Makanya kucing enggak suka sama basah. Mungkin anjingnya lagi jilat-jilat kuning kan apa? Badannya mandi ya kan? Enggak, misalkan anjingnya basah, kondisinya dia baru habis berenang tuh, atau habis dari ya kan habis berenang, kemudian kena bejana kan gitu ya, maka dicuci sebanyak 7 kali. Begitulah yang kita dapatkan dari penjelasan buku lain. Tapi di buku ini itu hanya terbatas pada ucapan wulughil kalb wal khinzir, jilatannya, yang bahkan kalau di beberapa terjemahan Fathul Qorib itu dibahasakan air liur lagi. Iya, mesti air liur. Jadi air liur lah yang di. Itu bukan hanya sebatas dengan jilatan aja. Air liurnya, ya karena kalau jilat otomatis air liurnya keluar. Karena yang jilatan air liurnya nggak keluar, menurut sains itu cuma kucing, begitu. Katanya ya, air liurnya menurut sains begitu ya. Adapun kalau anjing itu pasti meleleh dia. Nah, jadi makanya lah di sini dibilang wuluh. Gini. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada air liur jatuh di lantai, kita pijat, maka sama. Sama. Iya. Gak harus dijilat, baru sama. Enggak harus dijilat. Jadi makanya sebahagian terjemahan Fathul Qorib malah secara tegas mengatakan air liurnya, karena di situ ilahnya menurut mereka. Wallah. Tapi di sini yang jelas teksnya wulughil kalbi wal khinziri sab'a marrat. Ya kan begitu. Tapak anjing dalam musim hujan basah gitu. Nampak indikasi tapak anjing, kita pijak tapaknya, maka kita sama katanya, sampai seperti itu ya. Ya wallahu alam apakah memang demikian, saya enggak tahu. Itu kalau kita anggap dia najis ya. Kemudian itu pun kalau permasalahannya kita anggap bahwa yang disamak bukan hanya sekedar liurnya. Ya seperti tadi ya, sampai badannya pun ya, itu kita hukumi seperti liurnya, yang artinya juga harus disamak. Ya, tentu ini kias yang seperti ini saya pikir butuh ilah yang dekat. Intinya rukun-rukun kiasnya harus terpenuhi, baik hukum, asal, aftara dan ilahnya, kan gitu ya. Itulah empat rukun kias yang harus terpenuhi ketika kita melakukan kias. Wallahu a'lam. Nah, kemudian sampai mana tadi? Wa idza lam tazul, wa idza lam tazul ainun najasati kalbiyati illa bisitti ghasalatin mathalan husibat kulluha marratan wahidatan. Waduh. Jadi kata Syekh di sini, ya kata Syarih, kalau misalkan ainun najasahnya, ya ainun najasa al-kalbiyah tadi, ya ainun najasa al-kalbiyah tadi ataupun wuluh kalab dan wuluh khinzir tadi itu tidak bisa hilang kecuali dengan 6 kali cucian. Tidak dapat hilang kecuali dengan 6 kali cucian misalkan, maka 6 kali cucian tadi dihitung satu kali cucian, berarti artinya kita harus melakukan 6 kali lagi. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan ainun najasah yang enggak lepas kecuali dengan 6 kali cucian, maka itu terhitung 1 kali cucian. Ya. Kalau enggak lepas ya. Karena di sini dikatakan wa idza lam tazul ainun najasa. Jadi kalau ainun najasa al-qalbiyahnya enggak lepas, maka dengan apa kecuali dengan 6 kali cucian, maka 6 kali cucian tadi dihitung 1 kali cucian. Ya, karena di sini dikatakan husibat kulluha marratan wahidatan. Wal ardu turabiyatu la yajibu turabu fiha 'ala al-ashah. Kemudian di sini ada istinafiyah ya, ataupun sisipan yang menyebutkan tanah debu, apa namanya, tanah debunya itu tidak diharuskan berdebu ya. Jadi tanah debunya itu tidak diharuskan, tidak diwajibkan berdebu menurut pendapat yang ashah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi di sini dikatakan demikian. Iya, pemahamannya demikian. Jadi karena di sini enggak diharuskan berupa debu. Yang artinya ya jika tanahnya tanah lumpur atau tanah basah atau semisalnya kan gitu. Ya maka menurut pendapat yang benar tidak ada kewajiban dia harus berupa debu baru kita satukan ke air tersebut. Baru, jadi intinya kalau tanahnya basah kemudian kita satuin ke air tadi ya juga bisa. Ya, nah demikian. Hah? Yang atas kan kalau dia dengan air yang suci yang tidak keruh itu dicampur dengan basuhan 7 kali cucian, kemudian 1 kalinya itu dicampur dengan turab. Iya, dicampur dengan turab. Tapi kalau air yang keruh? Nah, kalau airnya mengalir, bukan hanya keruh. Airnya mengalir juga keruh. Ya, airnya mengalir lagi keruh, maka ini maka enggak perlu yang masalah itu tadi, masalah pencampuran dengan debu tadi enggak perlu. Bila takfir katanya. Ya, iya. Karena kan dia kecampur tanah keruh airnya. Ya. Jadi mandi. Yang penting 7 kali murur saja. Ya. Ya. Jadi pokoknya 7 kali murur ya sudah. Kafa, cukup kan gitu. Nah, demikian. Jadi, kalau seandainya seseorang kena jilat anjing. Lantas dia sedang hadas besar. Ada banjir besar. Banjir sungai. Yang sekaligus semuanya bisa tuh. 7 kali murur. Oh, iya. Ya soalnya begini, masalahnya nah kan 7 kali murur ya. Nggak, kemarin sewaktu kita bahas soal wudu, ya, jika airnya mengalir, maka 7 kali masukan, 3 kali masukan ketika membahas soal masalah apa namanya itu? Taflid, 3 kali soal masalah taflid. Itu kan caranya itu dengan begini. Jadi kalau tangan antum tetap berada di air yang mengalir itu, ya, cuma usapan yang 3 kali itu enggak laku. Jadi harus 1, 3. Tangan maksudnya. Iya. Jadi cuma gini. Iya, bukan. Jadi ini enggak laku nih. Jika ya ini enggak laku ini. Udah 10 kali kan enggak laku kan ya? Tetap dihitung sekali. Tetap dihitung sekali. Iya, termasuk kan tadi karena dia ngalir. Kan gitu. Sebab dia ngalir gitu. Iya. Pokoknya dia harus sekali. Iya, harus marrat kan gitu. Iya, karena dia harus marrat. Begitu pula dengan kaki. Soalnya saya perhatikan di sini justru yang sering itu masalahnya di kaki. Karena saya lihat orang jarang melakukan taflis pada kaki. Tapi dia melihatkan taflis, itu enggak laku taflisnya. Ya, taflisnya enggak laku. Karena dia sekali doang gitu. Cuma usapannya yang 3 kali, yang dia anggap itu sudah 3 kali, enggak laku. Jadi dia harus gini-gini tuh. Gitu ya. Baru dia 3 kali. Ya begitu kemarin penjelasannya. Kalau antum masih ingat kan gitu. Wallahu a'lam. Ya demikian. Ya, karena saya semenjak dapat penjelasan tersebut, ya, jadi begitu. Karena sebelumnya saya waktu di keran itu, ya udah usapannya yang 3 kali saya bikin. Ya ternyata enggak laku. Dia harus 3 kali. Marrah. Iya, marrah gitu. Ya, harus marrah. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Iya. Iya, jadi lumba-lumba lah kan gitu. Iya, biar enggak ngantuk gitu. Masya Allah. Baik, kemudian terakhir ya. Mana tadi? Wa yughsalu min sa'iri ay baqi an-najasati marratan wahidatan. Sementara kalau yang lainnya sekali aja. Jadi yang 7 kali itu cuma permasalahan tadi. Nah, ini menunjukkan juga berarti bulu anjing ataupun badan anjing berarti juga sekali. Ya kalau dibilang begitu kan wayu kesalumin sair aibati, ya kan gitu. Selebihnya, selainnya an-najasat marratan wahidatan. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi ba'dil nusakhi marratan ta'ti 'alayhi. Ya, dialiri sekali aja. Selain wulu, selain wulu bil kalbi wal khinziri, ya, selain wulu, maka marratan wahidatan, ya, sekali aja. Dan di sebahagian naskah lafaznya marratan ta'ti 'alayhi, marratan ta'ti 'alayhi, dialiri sekali aja. Ya, kita siramkan sekali ke dia, kan begitu. Baik. Hmm? Saya selalu najis marratan ini untuk sekali najis kecuali yang babi, karena yang babi kan terkhusus ini tasabbuhan. Sudah di sini. Wulu. Bukan ke najasnya ini apa ini? Iya kan, an-najasah juga termasuk adalah anjing. Anjing dan babi juga termasuk an-najasah, kan begitu. Termasuklah berarti bulu anjing. Saat nempel di baju kita, maka karena dia bukan wuluh, ya karena dia bukan wuluh, maka berarti dia min sa'iri an-najasati. Ya, min sa'iri, dari seluruh ataupun sisa dari najis-najis yang kita terangkan di atas yang 7 kali tadi. Ya, yang 7 kali tadi adalah wuluh. Sementara kalau bukan wuluh, berarti min sa'irin najasat. Min sa'irin najasat, sisa dari najis-najis yang kita anggap najis itu pencuciannya satu kali. Yughsalu marratan wahidatan. Ya, wallahu alam. Ya, di sini dikatakan begitu. Ya, berarti bulu anjing saat nempel baik basah maupun kering, ya, maka satu kali. Karena bukan wudu. Ya, ini yang teks yang bisa saya pahami. Wallahu alam, tapi coba nanti kita bahas lagi. Yang jelas teks di buku demikian. Ya, terlepas dari adanya ikhtilaf di internal maupun di eksternal, ya, tapi di sini dikatakan begitu. Ya, karena di sini dikatakan wulukil kalab, karena nggak bilangnya gini. Kalau memang bilangnya kalab, tentunya wayur salul ina minal kalbi. Kenapa harus bilang min wulukil kalbi? Kalau memang kalablah yang menjadi indikasinya, berarti minal kalbi wal khinziri. Kenapa harus ada kata wuluk? Kan begitu. Ya, cukup minal kalbi wal khinzi, artinya wuluh itu punya keunikan tersendiri dibandingkan an-najasat yang lainnya. Taksis. Iya. Hah? Ditaksis. Iya, min wuluhil kalbi wal khinziri. Jadi kalau memang wuluhnya enggak penting karena ujung-ujungnya seluruh anjingnya itu najis, ya kan gitu. Mungkin perlu tambahan, perlu catatan kalau dia basah, kalau kering baru enggak, kan. Ya, maka enggak perlu ada kata wuluh, ya cukup aja bilang kalab, kan gitu. Minal kalbi, ya, mungkin minal kalbil mablul, kan gitu ya, minal kalbil mablul wal khinzir al mablul, kan gitu, dari anjing lembab ataupun anjing basah dan babi basah, kan gitu. Ya, seharusnya begitu lafaznya, teksnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, coba nanti kita lakukan pengajian lebih mendalam tentang hal ini. Ya, maksudnya benarkah demikian pandangan syarih dan musannif, atau memang ada ikhtilaf di internal? Demikian. Wasalasu wa fi ba'd an-nusakhi wasalasatu bitta'i afdal. Sementara 3 kali, ya, itu lebih bagus. Adapun di sebahagian naskah itu lafaznya wasalasa, bukan wasalasu. Ya, yaitu dengan adanya huruf ta-nya wasalasatu afdal. Jadi 3 kali itu lebih baik, lebih bagus. Walau sekali saja cukup. Hah? Di mana beda antara sulasa dan sulasa? Baik. Kalau menurut saya di sini yang benar adalah astalatu. Ya, karena yang sedang disifati di sini ataupun ma'dudnya, ya, yang dibilangi ataupun yang dihitung, yang dijumlahi itu berupa isim mu'annas. Dan jika yang dihitung ataupun ma'dudnya berupa isim mu'annas, maka adatnya itu tidak menggunakan ta' marbutah. Atau lawannya. Saat ma'dudnya berupa isim mudzakkar, maka adatnya itu pakai ta' marbutah atau lawannya. Jadi ada yang mana dikira? Ya, kalau saya lebih benar yang tidak menggunakan ta' marbutah, walau di sebahagian naskah tetap dipaparkan di sini, di sebahagian naskah ada yang lafaznya as-salasatu. Ya, tapi kalau saya pribadi secara bahasa, secara kaidah yang tepat adalah was-salasu afdal. Ya, yang membuat dia menjadi muzakkar mu'annas yang mana nih? Was-salasu ini? An-najasat. An-najasat. Iya, an-najasat itu kan mu'annas. Kan gitu. An-najasat. Bukan marratan, ya, perkaliannya kok an-najasat, marratannya. Jadi 3 kali, ya, was-salasu marrah itu kan isim mu'annas, ya. Marratun. Kan. Jadi marrah itu kan isim mu'annas. Was-salasu afdal. bukan kata Abdul itu kaitannya watal su Abdul itu. Abdul bukan situ. Oh enggak. Enggak. Kalau itu khabar, di mana kata Abdul itu apa namanya tuh? Tidak ada istilah Abdul lah kan gitu ya. Abdul itu enggak ada istilah, enggak ada lafaz Abdul lah di sana. Beda dengan muslim ada muslimah, alim ada alimah, tapi Abdul kan enggak ada. Kalau seandainya memang wasalah su Abdul mutara khabar, kita pakai Abdul lah. Kita lah pakai wasalah karena muzakkar sama muzakkar mana semua anas itu. Kalau seandainya dari sudut mutara mutara khabar, tentunya enggak boleh juga pakai wasalah. Karena di situ Abdul itu kan muzakkar. Oh, enggak, itu enggak harus, Pak. Ya ini bagus nih, komentar yang bagus. Karena begini, contoh Al-Khalifah itu ada ta' marbu' toh, ya kan gitu. Dan itu isim muannas. Bukti bahwa Al-Khalifah itu adalah isim muannas, setelahnya pakai lafaz Al-Ula atau Al-Thaniyah, itu lebih jelas lagi ya, Al-Khalifatul Thaniyah. Tapi perhatikan si Khalifahnya Umar, laki-laki. Khabarnya Al-Khalifatul Thaniyah Umar. Kok bisa? Ya, jadi ini masalah mutabiqul mubtada wal khabar itu ada pembahasannya lagi. Ya, kaedah asal ya, kaedah asal demikian, tapi ada catatan-catatan di sana yang mengecualikan permasalahan mutabiq tadi. Ya, demikian. Ya, jadi pembahasannya apa? Iya, betul betul. Iya, jadi kita mahal. Iya, kita mahal. Istitrat. Iya, betul istitrat melempar ya. Baik. Kemudian wa'lam anna ghusalatan najasati ba'da taharatil mahallil maghsul tahira, dan ketahuilah bahwasannya ghusalatan najasa bekas cucian najis setelah sucinya tempat yang dicuci, ya setelah sucinya ataupun bersihnya tempat yang dicuci, maka ghusalatun najasahnya tahira, itu suci. Ya, ghusalatun najasahnya ataupun bekas cuciannya suci setelah tempat yang dicuci bersih. Ya, setelah tempat yang dicuci bersih. Inin fasalat ghaira mutaghayyiratin, ya inin fasalat ghaira mutaghayyiratin, jika memang tidak ada perubahan ya saat dipisah. Inin fasalat ghaira mutaghayyiratin, jika tidak ada perubahan saat dipisah, walam yazid waznuha ba'da infisaliha amma kana, dan tidak ada penambahan takaran ataupun penambahan timbangan, ya tidak ada penambahan berat, ya tidak ada penambahan berat setelah kita pisah benda yang dicuci dengan si air. Jadi seperti sedia kala, ya amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasharrabuhu al-maghsul minal ma', itu pun tentunya dengan kita memperkirakan, ya dengan kita memperkirakan berapa kadar yang diserap oleh si benda yang kita cuci, ya. Jadi berapa kadar air yang terserap oleh si benda yang kita cuci. Jika misalkan airnya asalnya itu 5 liter, kemudian perkiraan baju itu nyerapnya 1 liter, maka berarti sisanya 9 liter, nah tetap. Tapi kalau misalkan air 10 liter, kemudian baju si baju nyerapnya 1 liter, tapi sisanya 9,5 liter atau 9,2 mili kan, maka berarti bertambah, wazannya bertambah. Kan, nah maka kalau wazannya tidak bertambah, hadza in lam tablugh qullataini. Ya, jadi kalau wazannya tidak bertambah dia suci. Ya. Kalau wazannya tidak bertambah dia suci. Nah, permasalahan ini, ya, permasalahan tentang masalah ketentuan itu tadi, infasarat atau syarat-syarat yang kita sebutkan tadi itu berlaku jika tidak nyampe dua kulla. Ya. Jadi hadza in lam tablugh qullati, kalau enggak nyampe dua kulla. Adapun kalau nyampe dua kulla, maka syaratnya cuma ada mutaghayyur. Tidak ada perubahan. Kalau nyampe dua kulla, jadi syaratnya cuma tidak ada perubahan. Tapi kalau tidak nyampe dua kulla, maka syaratnya tidak ada tidak berubah. Ya. Saat dipisah tidak berubah. Kemudian tidak ada penambahan timbangan atau pemberat. Tidak ada penambahan berat saat kita pisah, saat setelah kita pisah si benda dari air tersebut. Dengan memperkirakan, dengan menghitung berapa kira-kira air yang diserap oleh si baju. ataupun si benda yang dicuci. Nah, demikian. Ya, kemudian kita lihat ternyata timbangannya sama. Ya. Maka tahir, ya, akhirnya suci. Maksudnya ghasalatun najasah tadi, bekas cucian tadi itu suci. Jadi kalau misalkan kita buat untuk atau misalkan terkenalah ke baju kita, ya maka sah dibawa sholat karena airnya suci. Tapi nggak mensucikan ya, tapi tidak mensucikan. Di sini harus kita bedain. Tahir bukan berarti artinya bisa mensucikan, cuma suci doang, tapi tidak bisa mensucikan. Ya karena secara kaidah ini masuk ke kategori air musta'mal. Walamma faragha al-musannifu mimma yatahuru bil ghusli syara'a fi ma yatahuru bil istihalati. Setelah penulis, setelah musannif ataupun Imam Abu Syuja menyelesaikan penjelasan tentang pensucian dengan ghusl, ya, pensucian dengan mencuci, ya. Jadi pembersihan dengan mencuci, syara'a, dia pun mulai masuk ke pembahasan pensucian dengan istihalah. Ya, pensucian dengan istihalah, ya ini ya pensucian lah, ya, pensucian dengan istihalah, pentahiran dengan istihalah. Apa itu istihalah? Wahia inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhra. Itulah istihalah. Ya, hal itu keadaan ya. Istihalah ya tahawwal kan itu. Maksudnya inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhra. Perubahan sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lainnya. Ya, berubahnya sesuatu ya inqilabu syai', berubahnya sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lainnya. Jadi kita masuk ke pembahasan ini. Faqal, lalu dia pun berkata, wa idza takhallalatil khamrah wa hiya al muttakhadhatu min ma'il 'inabi muhtaramatan kanatil khamratu awla fama'na takhallalat sarat khallan wa kanat sayruratuha khallan binafsiha tahurat. Ya, binafsiha tahurat. Nah, jadi lalu Imam Abu Syuja pun mengatakan, apabila bertakhallul ya, dan apabila bertakhallul si khamar, khamrah, kita sudah tahu lah ya khamrah. Tapi di sini jelasin, khamrah itu adalah al-muttakhidatu min ma'il inab. Ya, khamrah itu adalah sesuatu yang diambil dari air anggur. Ya. Jadi khamroh sesuatu yang diambil, yang dibuat dari air anggur. Ya, dibuat dari air anggur. Muhtaramatan kanat al-khamroh awla. Baik itu dibuat untuk tujuan ihtiram, ataupun tidak untuk tujuan ihtiram. Ya, intinya al-khamroh itu adalah sesuatu yang dibuat dari air anggur. Itulah al-khamroh. Kemudian takhallul itu maknanya, wa makna takhallalat ataupun takhallul sarat khallan. Ya, maksudnya takhallul itu adalah si khamrohnya menjadi khallan. Khallun itu cuka, ya, menjadi cuka. Wa kanat sayruratuha khallan binafsiha tahurat. Di mana ataupun jadilah perubahannya tadi itu, perubahan si khamroh kepada cuka dengan sendirinya, perubahan yang terjadi dengan sendirinya itu suci. Jadi khamrah tadinya najis, ya, kemudian saat dia jadi cuka dengan sendirinya, maka si khamrahnya pun suci, karena memang bukan khamrah lagi tapi namanya cuka. Jadi saat khamrah itu berubah dari satu sifat ke sifat yang lain, dan di sini sifat awalnya adalah khamrah, sifat perubahannya berubah kepada sifat cuka, maka ketika dia berubah itu dia suci. Jadi perubahan, tapi perubahannya binafsiha ya, binafsiha dengan sendirinya. Wa kadza law takhallalat binaqliha min syamsin ila dhillin wa aksiha. Baik dia menjadi cuka itu dengan apa namanya itu ya? Dengan berpindah dari matahari kepada malam, ataupun dari malam kepada matahari yang membuatnya dia berubah, ya, jadi proses alami, silih pergantiannya itu karena matahari, dari matahari ke malam, dari malam ke matahari, sehingga terjadilah proses perubahan pada si khamrah yang menjadi cuka, maka hukumnya sama. Wakadha artinya apa? Tahura, suci. Tidak ada mencampur. Iya, tidak. Wa illam tatakhallalil khamratu binafsiha bal takhallalat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Tapi jika kejadian perubahan khamrah menjadi cuka itu tidak dengan sendirinya, lam takhallal tatakhallalil khamratu binafsiha, tidak terjadi perubahan dengan sendirinya, akan tetapi berubah dengan sengaja, dengan disengaja, takhallalat bitarhi syai'in, dengan mencelupkan sesuatu kepadanya, ya, jadi apa namanya, proses yang dibuat, bukan proses secara alami, jadi lam tathur, maka enggak suci. Walaupun jadi cuka, walau tetap jadi cuka, tapi enggak suci karena prosesnya tidak alami. Wa idza taharatil khamratu tahura dharfuha taba'an laha. Nah, jadi kemudian ini apa namanya tuh istinaf, ya, sisipan, ya, yang sebenarnya pembahasannya sudah habis. Nah, kemudian ini ada sisipan ataupun kalimat penutup lah, ya. Jadi kalimat penutupnya wa idza taharatil khamratu, dan kalau memang si khamrohnya sudah jadi suci, ya, sudah jadi tahir, maka tahir pula lah dharafnya, di mana dia mengikuti hukum khamrohnya. Saat khamrohnya suci, maka dharafnya pun jadi suci. Wadah, ya, dharaf, isim dharaf, wadah. Baik, demikian. Khamr itu najis. Hah? Khamr itu najis. Air khamr itu. Iya, khamrah najis. Khamr. Khamrah najis. Baik, khamrah najis, ya, termasuk di antara benda-benda najis. Iya. Begitu. Seperti yang diterangkan kemarin, ya. Ketika kita membahas soal najis, najis itu adalah kullu ainin harumatana wuluha alal itlaqi halat al ikhyari ma suhulati tamyiz la li hurmatiha, perhatikan, bukan karena terhormatnya benda tersebut, wala listiqdariha, bukan karena dianggap jijiknya. Jadi bukan berarti khamar itu adalah benda yang menjijikkan sehingga dia dibilang najis. Najis bukan karena itu, intinya haram mentanawulnya, ya kan gitu, ya, ya, karena iya, intinya syariatnya membuatnya najis. Jadi la listiqdariha, bukan karena dianggap jijiknya, wala lidharariha, dan juga bukan karena bermudarat bagi badan dan bagi akal. Ya bukan karena itu. Karena ada banyak nanti benda-benda yang bermudarat bagi badan dan akal tapi enggak najis. Contohnya tanaman-tanaman yang beracun. Ya enggak najis, tapi bermudarat bagi badan kalau kita makan dan bermudarat bagi akal kalau kita minum, kan gitu. Tapi enggak najis. Jadi bukan ke situ poinnya. Ya, maka di sini dikatakan begitu. Ya, secara ini cukup bagus, ya, kaidahnya. Maksudnya definisinya. Jadi kalau bisa diingat, diingat gitu konsepnya. Ya, karena di sini dikatakan la li hurmatiha wala li istiqdariha wala li dharariha fi badanin aw aqlin. Itulah permasalahan najis ataupun definisi najis syar'an secara istilah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wah, 1 jam setengah.